Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jamaah. Fasal yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Jadi di fasal ini kalau kita membuka kitab Anatu Talibin, ini merupakan fasal pertama ya. Jadi di fasal sebelumnya yang menjelaskan tentang sholat sunnah itu merupakan fasal terakhir dan juz pertama di Anatu Talibin, kemudian ini masuk di juz yang kedua. Di manakah pertama kali sholat jamaah disyariatkan? Wasuriat bil Madinah. Jadi sholat jamaah disyariatkan di saat Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Jadi selama umat Islam dan khususnya Rasul masih berada di Mekah, belum ada syariat melakukan sholat jamaah. Kemudian batas minimal melakukan sholat jamaah adalah imam dan makmum. Wa aqalluha imamun wa makmum. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tetapi untuk menghasilkan jamaah ini cukup dilakukan oleh dua orang. Satu orang sebagai imam dan satu orang sebagai makmum yang diikuti dan yang mengikuti. Kemudian di dalam jamaah ini ada beberapa klasifikasi, ada beberapa tingkatan keutamaan sholat-sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Dan sholat yang paling utama adalah sholat Jum'ah ya, wahiya fil Jum'ah. Jadi mulai di kata ini adalah menjelaskan sholat apa yang paling utama dilakukan dengan berjamaah. Jadi pertama yang paling utama adalah sholat Jum'ah. Thumma fi subhiha, lalu sholat subuh di hari Jum'at. Jadi sholat subuh khusus di hari Jumat. Thumma subhi, lalu sholat subuh di hari-hari yang lain. Thumma isya'i, lalu sholat isya'. Thumma asri, lalu sholat asar. Thumma zuhri, lalu sholat zuhur. Thumma maghribi, lalu sholat maghrib. Afdhulu. Jadi afdhulu ini adalah khobar dari kata wahya. Jadi ini urutan sholat jamaah yang paling utama. Kemudian mengenai hukum sholat jamaah, apa hukum melakukan sholat jamaah? Wa sholatul jamaati fi adai maktubah la jumu'ah sunnatun mu'akkadah. Jadi melakukan sholat jamaah di sholat maktubah yang ada. Jadi ada ini maksudnya mengecualikan sholat qadha ya, sholat yang dilakukan di dalam waktu itu namanya ada. Jadi melakukan sholat ada maktubah, maktubah maksudnya sholat lima waktu, mengecualikan sholat Jum'ah. Jadi kalau sholat Jum'at ini nanti ada hukum yang lain. Hukum berjamaah di sholat ada maktubah adalah sunnah mu'akkadah. Jadi hukumnya sunnah ya, sunnah tetapi kesunahan yang kuat, kesunahan yang kuat. Artinya tidak melakukan jamaah itu sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah dan tidak berdosa. Tetapi kesunahan ini termasuk jenis kesunahan yang kuat. Kemudian dasar atau sumber dari hukum ini berdasarkan dari lil khabari al-muttafaqi alaihi. Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Di fadhi ini artinya sholat sendiri ya, dengan 27 derajat. Jadi perbandingan melakukan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu perbandingannya 27 derajat. Dan keutamaan ini tidak menuntut hukum wajib ya. Wal afdholiyah taqtadin nadbiyyah tafaqqat. Jadi perbandingan sholat berjamaah dan sholat sendiri ini hanya menghasilkan hukum sunnah saja, tidak sampai ke taraf hukum wajib. Kemudian apa faidah atau hikmah dari 27 derajat ini? Hikmahnya adalah wa hikmatus sab'i wal isrin anna fiha fawaid tazidu ala sholatil fardhi bin nahwi dzalik. Jadi hikmah bilangan 27 adalah di dalam sholat jamaah terdapat beberapa faedah, beberapa kebaikan, beberapa manfaat yang lebih banyak dari sholat sendiri, dan kebaikan itu berjumlah 27. Jadi ada faedah-faedah, ada manfaat-manfaat, ada kebaikan-kebaikan yang hanya terdapat di sholat jamaah yang tidak ditemukan di sholat sendiri. Faedah itu berjumlah 27 ya, 27 keutamaan yang hanya dimiliki oleh sholat jamaah saja. Kemudian dikarenakan hukum sunnah mu'akkadah ini terkhusus untuk sholat ada saja, maka hal ini mengecualikan sholat qadha. Wa kharaja bil adai al qadha. Jadi sholat qadha ini tidak bisa mendapatkan hukum sunnah mu'akkadah. Namun ada pengecualian ya. Na'am. Jadi na'am ini mirip seperti pengecualian. Ini tafaqqat maqdiyatul imami wal ma'mum sunnatil jamaah. Ada pengecualian tentang ketidaksunahan melakukan jamaah sholat qadha. Pengecualiannya ialah bila antara sholat qadha imam dan makmum adalah sholat yang sama. Jadi misalkan dua orang yang memiliki tanggungan yang sama, imamnya memiliki tanggungan sholat zuhur, makmumnya juga memiliki tanggungan sholat zuhur. Kemudian dua orang yang memiliki tanggungan sholat zuhur itu keduanya berjamaah, maka hal itu masih mendapatkan kesunahan jamaah. Jadi melakukan jamaah sholat qadha itu sunnah kalau antara imam dan makmum sholat tanggungannya atau sholat qadhanya sama. Jadi ini merupakan pengecualian dari ketidaksunahan melakukan sholat jamaah qadha. Wa illa bila antara imam dan makmum sholatnya berbeda, fahilaful aula, maka hukumnya tidak lagi sunnah tetapi khilaful aula. Khilaful aula ini seperti yang sering saya jelaskan, maksud dari khilaful aula adalah hukum di antara jawaz dan makruh. Jadi di atas jawaz dan di bawah makruh. Contohnya jamaah yang hukumnya khilaful aula adalah ka'adain khalfa qadha, seperti seorang makmum yang melakukan sholat ada di belakang orang yang melakukan sholat qadha. Jadi makmumnya sholat ada, imamnya sholat qadha. Ini hukumnya khilaful aula. Wa aksihi, atau sebaliknya, makmumnya sholat qadha, imamnya sholat ada. Ini juga sama. Jadi kalau status sholat imam dan makmum berbeda dalam hal ada dan qadha, ini merupakan satu dari contoh sholat jamaah yang khilaful aula. Contoh yang lain, wa fardin khalfa naflin. Contoh yang lain adalah makmum melakukan sholat fardu, imam melakukan sholat sunnah. Wa aksihi, atau sebaliknya, makmum melakukan sholat sunnah, imam melakukan sholat fardu. Jadi ini boleh ya, boleh tetapi khilaful aula. Khilaful aula ini boleh hukumnya. Contoh yang lain, wa tarawiha khalfa witrin wa aksihi. Salat tarawih yang bermakmum kepada imam yang salat witir. Jadi makmumnya tarawih, imamnya witir. Atau sebaliknya, makmumnya witir, imamnya tarawih. Ini hukumnya juga khilaful aula. Kemudian catatan yang lain di hukum sunnah mu'akkadah adalah maktubah ya. Adalah maktubah. Jadi hukum jamaah sunnah mu'akkadah terkhusus untuk sholat lima waktu saja. Oleh karena itu mengecualikan sholat-sholat yang lain. Wabil maktubati, ini maksudnya pengecualian ya. Jadi kata wabil maktubati ini hubungannya atau atofnya di kata wa kharaja bil ada al qada ini ya. Jadi kalau ada mengecualikan qada, kalau maktubah ini mengecualikan dua salat, yaitu al mandzuratu wan nafilah. Salat yang dinadari dan salat sunnah. Jadi ada orang yang semisalkan nazar melakukan sholat witir, walaupun sholat witir yang dinadari itu berubah menjadi wajib, kewajiban itu tetap tidak menjadikan jamaahnya menjadi sunnah mu'akkadah ataupun sholat sunnah ya. Seorang yang melakukan jamaah sholat sunnah, jamaah itu tidak memiliki hukum sunnah mu'akkadah. Falatusannu fihimal jama'atu walatukrohu. Jadi melakukan jamaah sholat nazar dan melakukan jamaah sholat sunnah itu hukumnya tidak disunahkan dan juga tidak dimakruhkan. Jadi hukumnya boleh ya, tidak sunnah, tidak makruh, ini artinya boleh. Qala an-Nawawi, wallahu a'lamu bis-shawabi.